layangmu tak tompo wingi kui. Wis tak waca apa karepe atimu. Renyo hati iki maca tulisanmu. Ra krasa netes lo nang pipiku. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku mesti enggal bali. Neng kepiye maneh mergo kahananku, cah ayu entenono tekaku. Ramai to sapa wong sing ora kangen, atuh bojo arep turu angel mereng. Ramai to sapa wong sing ora trenyo, ra kepedho sawetara pengin waro. Percaya aku kuat no hatimu, cahayu enteno no tekaku. Umpomo tanganku dadi suwiwi, iki uko aku mesti enggal bali. Neng kepiye maneh mergo kahananku, cah ayu entenono tekaku. Ramai to sapa wong sing ora kangen, atuh bojo arep turu angel mereng. Ramai to sapa wong sing ora trenyo, ra kepedho sawetara pengen wero. Percaya aku kuat no hatimu, cah ayu entenono tekaku. Percaya aku kuat no hatimu, cah ayu entenono tekaku.